طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Insani Purbalingga, pendengar dan pemirsa TV RBK di Kebumen, pendengar radio Satu Lombok, radio Suara Kalbu Jayapura, radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa. Bahasan kita tentang golongan orang-orang yang masuk neraka dari kalangan kaum muslimin, atau dengan kata lain dosa yang menyebabkan seorang muslim terancam masuk ke dalam neraka. Kemarin sudah dijelaskan, yang pertama adalah orang yang dalam beragama menyimpang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menambah-nambah dalam syariat ini, mengurangi apalagi merubah. Dalil dari Quran, dari hadis sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan sekarang. Dosa kedua yang menyebabkan pelakunya terancam dengan ancaman neraka dari kalangan kaum muslimin, ini muslim bukan orang kafir, adalah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi itu tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir tidak akan berbicara tentang hadis Nabi. Tapi dilakukan pertama pasti oleh kaum muslimin. Kedua, bukan kaum muslimin yang awam, tapi orang-orang yang disebut dengan ustaz, da'i, ya, yang kurang hati-hati dalam menyampaikan hadis. Asal bahasa Arab banyak disampaikan lalu disebut hadis, kadang-kadang tidak dibacakan lafaz aslinya, hanya artinya. Nabi berkata begini, begini, begini, padahal dia tidak tahu betul gak itu perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tahu betul, sahih apa dhaif ataukah palsu, ya, ini termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ancaman yang keras bagi orang seperti itu. Apa ancamannya? Neraka. Sebagaimana banyak hadis. Hadis ini dinilai mutawatir oleh para ulama. Di antara hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya yalijun nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku, berbohong mengatasnamakan aku, dia akan masuk ke dalam neraka. Sahabat lain namanya Salamah bin Al-Aqwa. Salamah itu bukan perempuan tapi laki-laki. Salamah bin Al-Aqwa. Ada istri Nabi siapa namanya? Ummu Salamah, ibunya Salamah. Ada punya anak namanya Salamah. Ummu Salamah ya wanita, karena Ummu Salamah, ibunya Salamah. Tapi kalau Salamah laki-laki. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'andahu minan nar. Siapa yang mengada-ada perkataan atas nama aku, padahal aku tidak mengatakan demikian. Dia bilang ini dari Nabi, padahal Nabi tidak berkata begitu. Walaupun isinya baik, bagus, benar, umpama, enggak boleh diaku-aku sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man taqawwala 'alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-adakan, mengarang-arang perkataan atas namaku padahal aku tidak mengatakan demikian, hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat di dalam neraka. Hadis itu riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi SAW dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Nabi bersabda, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadikum. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun. Maka siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Jadi ancaman-ancaman yang seperti itu banyak. Nah, jadi intinya berdusta atas nama Nabi SAW itu diancam dengan ancaman neraka. Maka wajib kita berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Karena menyampaikan hadis palsu atau hadis dhaif, baik dia tahu itu dhaif atau tidak, maka itu termasuk ke dalam berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala meriwayatkan satu hadis yang sahih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzabin. Siapa orang yang menceritakan satu hadis dari aku, padahal dia tahu bahwa itu bohong, tahu ini hadis palsu atau hadis ini dhaif, maka dia termasuk salah satu di antara para pendusta. Jadi intinya dosa besar yang terancam dengan ancaman neraka adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja contoh-contoh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, tentu saja menyampaikan hadis palsu. Asal bahasa Arab sajanya, oh ini hadis Nabi, padahal itu bukan. Baik dia tahu ataupun tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti sotoy. Apa sotoy teh? Sok tahu. Cing, naon bahasa Sunda na sok tahu. Nyanyahwanan kokolot begog. Kokolot begog. Termasuk menyampaikan hadis dhaif. Dia tidak tahu hadis itu dhaif atau tidak, tapi dia sampaikan. Berkata Imam Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Al-Majruhin itu artinya rawi-rawi yang dijarah oleh para ulama. Dijarah itu yang dicela karena mungkin sifatnya pendusta, tidak hati-hati atau pelupa atau yang sejenisnya. Beliau menerangkan, fakullu syakin fima yarwi annahu sahihun au ghairi sahih dakhilun fil khabar. Setiap orang yang ragu tentang hadis yang disampaikannya, apakah hadis ini sahih atau tidak sahih, tapi dia sampaikan, maka orang itu termasuk golongan orang yang diceritakan dalam hadis tadi. Termasuk orang yang diancam dengan ancaman neraka di dalam hadis tadi. Makanya termasuk orang awam pun, orang awam menyampaikan hadis yang dia dengar mungkin dari ustaznya, padahal itu dhaif. Dia tidak tahu itu dhaif, tidak tahu sahih atau tidaknya. Kalau sahih enggak masalah, tapi kalau itu dhaif, nah ini masalah. Maka dia termasuk orang yang terancam dalam hadis tadi. Dan ini yang disayangkan sekarang ini kan orang awam, bahkan yang enggak bisa baca Quran, enggak pernah sholat, ikut menyebarkan hadis palsu ya. Apalagi bulan apa sekarang? Rajab. Bulan Rajab sekarang ini banyak beredar hadis palsu di medsos. Saya baru kemarin ini menerima ini nih, ada satu menerima. Dijawab terlalu banyak, panjang. Katanya begini, mulai malam ini masuk maghrib sudah masuk satu Rajab. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberitahu bulan Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Tidak ada perawinya. Ini hadis palsu. Ada mungkin yang menerima hadis seperti ini ya. Ikut menyebarkan, itu terkena hadis ini. Jangan sembarangan menyebarkan. Karena terkena dengan ancaman dengan neraka yang sangat dahsyat, azab yang tak bisa tertahankan oleh siapapun. Ya, ini saya bawakan hadis-hadis tentang Rajab yang apa namanya banyak beredar di medsos, padahal palsu atau dhaif, dan tidak boleh untuk kita sebarkan. Kecuali kita sebarkan setelah diterangkan kedhaifannya atau kepalsuannya. Di antara hadis-hadis yang palsu atau dhaif tentang bulan Rajab, hadis yang berisi doa bahwa Nabi SAW bersabda ketika masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada doa itu sering kita dapat WA atau SMS atau di Facebook. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ada? Ada. Hadis itu? Ada? Ada hadis itu. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Imam Ahmad sih menerangkan kedhaifannya. Kalau menyampaikan hadis dhaif dengan menjelaskan kedhaifannya, agar orang-orang waspada tidak memakai hadis ini, yaitu bagus. Di dalam hadis ini ada rawi namanya Zaidah bin Abi Raqqad. Kata Imam Bukhari, orang ini mungkarul hadis. Maknanya hadis-hadisnya harus diingkari. Kata Imam Abu Daud, la a'rifu hadithahu, aku tidak mengenal hadis-hadisnya. Kata Imam Abu Hatim, Zaidah ini meriwayatkan hadis dari Ziyadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, meriwayatkan beberapa hadis marfu yang mungkar. Saya tidak pernah melihat ada kebenaran dalam hadis-hadisnya. Zaidah ini juga didhaifkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Abu Daud dan Imam Abu Hatim. Kata beliau, hadisnya ditulis tapi tidak bisa dijadikan pendukung karena kedhaifannya. Ini yang pertama tuh. Jadi jangan kita baca lagi hadis itu karena bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali-kali kita menyebarkannya ke siapapun. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang banyak beredar, dari hadis dhaif atau hadis palsu ini melahirkan beberapa ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Tidak dilakukan, tidak dianjurkan, tapi oleh kaum muslimin banyak dilakukan karena berdasarkan hadis palsu. Di antaranya nih, hadis palsu tentang hadis Rajab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullahil asam. man soma min Rajab yauman imanan wahtisaban istaujaba ridwanullahil akbar. Rajab adalah bulan Allah yang asom, yang sangat mulia. Siapa yang saum sehari saja di bulan Rajab karena iman dan ikhlas, maka dia akan peroleh keriduan Allah yang sangat besar. Ini ada hadis ini. Makanya banyak orang yang saum di satu Rajab atau di beberapa hari di bulan Rajab. Apakah hadis ini benar? Kata Imam Syaukani. Bukan kata saya, kata para ulama. Saya tidak akan pernah menilai hadis berdasarkan pendapat saya pribadi. Karena saya bukan ahli hadis. Tapi mengutip penjelasan para ahli hadis. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid. Beliau menyatakan hadis ini palsu. Karena di dalam sanadnya ada dua orang rawi yang matruk. Matruk itu yang ditinggalkan oleh para ulama karena sering sekali memalsu hadis. Ini yang pertama. Kedua, hadis lain. Katanya Nabi bersabda, man soma thalathata ayyam min Rajab kataballahu lahu siyama syahrin, wa man soma sab'ata ayyam ughliqa anhu sab'atu abwabi minan nar. Siapa orang yang saum tiga hari di bulan Rajab, Allah akan catatkan bagi dia seolah-olah saum satu bulan penuh. Siapa orang yang saum tujuh hari di bulan Rajab, maka akan ditutup bagi orang itu tujuh pintu neraka. Hadis itu juga beredar di media sosial. Ini saya bacakan karena saya dapat. Dapat apa? Dapat WA seperti itu, kiriman WA seperti itu. Kita teliti. Ternyata bagaimana penjelasan para ulama, hadis ini palsu. Berkata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu kumpulan hadis-hadis palsu yang disusun oleh Imam Ibnu Jauzi. Ini mana hadis palsu dikumpulkan untuk diberitahukan ke masyarakat jangan sampai tertipu oleh hadis palsu ini. Kata Imam Ibnu Jauzi, hadza haditsun la yashihu. Hadis ini tidak benar, tidak sahih. Karena apa? Fi sadrihi Abban. Di dalam sanadnya ada seorang rawi namanya Abban. Kata Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Ad-Daruqutni, orang ini matruk. Matruk itu ditinggalkan hadis-hadisnya karena kedustaannya. Kedua, wa fihi Imran bin Al-Azhar. Di dalam sanad hadis ini juga ada orang, ada rawi namanya Imran bin Al-Azhar. Kata Imam Ahmad, kana yadha'ul hadis. Orang ini tukang bikin hadis-hadis palsu. Makanya hadis yang diriwayatkan enggak dipercaya oleh para ulama. Tukang bohong, tukang ngarang-ngarang hadis palsu. Tukang ngarang hadis lalu diatasnamakan ini perkataan Nabi padahal bukan. Nah, coba bayangkan dari hadis palsu tadi kaum muslimin tertipu lalu mengamalkan isinya, lahirlah amalan yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma min Rajab wa shalla fihi arba rakaat lam yamut hatta yura maq'aduhu minal jannah aw yura lahu. Siapa orang yang saum di bulan Rajab lalu sholat empat rakaat di bulan Rajab, maka dia tidak akan mati sehingga diperlihatkan dahulu kepadanya tempat tinggalnya di dalam surga. Coba bayangkan, saum terus sholat empat rakaat, nggak tahu sholat apa. Kalau Nabi mencontohkan, memerintahkan, ya kita amalkan. Ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan orang yang diaku-aku sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menerangkan hadis ini kan beredar sejak zaman baheula, termasuk sampai kepada para ulama ahli hadis dan diperiksa. Berkata Imam Asy-Syaukani, maudhu'un wa aktsaru ruwatihi majahil. Hadis ini maudhu'. Hadis ini palsu. Kebanyakan rawi-rawinya majhul, tidak dikenal. Beliau menerangkan hal ini dalam kitab Al-Fawaidil Majmu'ah. Ya. Itu hadis yang keempat. Hadis kelima, ini yang banyak. Hadis yang palsu berikut ini melahirkan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak diperintahkan, yaitu sholat yang namanya sholat rogoib. Pernah dengar? Ada hadisnya? Ada. Kita akan sampaikan. Cuma palsu. Bukan dari Nabi SAW. Saya dapat kiriman hadis ini. Saya bacakan. Tolong disebar. Hidupkan malam dengan sholat rogoib. Karena Nabi berkata, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Walakin la taghfilu an awwali lailatil jum'ah min Rajab, fa innaha lailatun tusammihal malaikatu ragaib. Wadhalika annahu idza madha thuluthul lail la yabqa malakun muqarrabun fi jami'is samawati wal ard illa wa yajtami'una fil ka'bah wa hawaliha. فيطلئ الله عز وجل عليهم اطلاعا فيقول ملائكتي سلوني ما شئتم فيقولون يا ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوم رجب فيقول الله عز وجل قد فعلت ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس في رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة 12 ركعات. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Jangan kalian lupakan Jumat malam pertama di bulan Rajab. Karena malam tersebut malam yang oleh para malaikat disebut dengan ragaib. Ragaib itu maknanya jamak dari ragib. Ragib atau rugbah. Rugbah itu harapan. Malam itu malam penuh harapan. Yaitu ketika berlalu sepertiga malam. Setelah sepertiga malam berlalu, ya, maka tidak ada yang tersisa satu malaikat pun di seluruh langit dan bumi. Kecuali seluruh malaikat itu berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Lalu Allah Azza wa Jalla memandang kepada mereka dan Allah berfirman, wahai para malaikatku, mintalah kalian kepadaku semau kalian. Berkatalah para malaikat, ya Allah, kebutuhan kami hanya kepadamu, yaitu ampuni orang-orang yang saum di bulan Rajab. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah melakukan hal itu. Lalu kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang saum di hari Kamis, atau awal hari Kamis di bulan Rajab, Kamis pertama di bulan Rajab, kemudian sholat rogoib 12 rokaat antara maghrib dengan isya, maka akan dipenuhi seluruh keperluan-keperluannya. Makanya kita melihat kaum muslimin di malam Jumat pertama di bulan Rajab, sekarang tanggal berapa Rajab? Tanggal berapa? Tanggal 4 hari Selasanya. Senin. Nah, berarti Jumat pertama udah berlalu gitu? Malam Jumat pertama atau belum? Nah, coba lihat malam Jumat nanti. Atau sudah kemarin malam Jumat pertama. Tanggal 1 Rajab hari apa? Kamis sampai Jumat? Jumat. Berarti belum nanti malam Jumat depan tuh. Masjid-masjid penuh oleh orang yang sholat rogaib 12 rakaat. Berdasarkan hadis palsu ini, amalan ini tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kaum muslimin banyak yang melakukan. Karena apa? Karena adanya hadis palsu ini, ya. Kata Imam Ibnu Jauzi, hadis ini palsu sebagaimana beliau terangkan dalam kitab Al-Maudu'at juz yang kedua halaman 124 sampai 126, karena hadis ini panjang sampai dua halaman disertai dengan penjelasan tentang kepalsuannya. Termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Tabyinul Ajab halaman 22 sampai halaman 24. Beliau juga menjelaskan sampai dua halaman. Hadis ini palsu, bukan dari Nabi SAW. Termasuk Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaih. Beliau menjelaskan hadis ini adalah hadis yang dibuat-buat oleh manusia, tidak bersumber dari Nabi SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang berkaitan baik di bulan Rajab ataupun di bulan-bulan yang lainnya yang menjelaskan bahwa dianjurkan melakukan saum, melakukan sholat tertentu di bulan Rajab dengan iming-iming pahala ini dan itu, padahal semuanya didasarkan kepada keterangan yang palsu. Diaku-aku dari Nabi padahal bukanlah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah yang paling kita sayangkan. Makanya kalau umpamanya kita mendapatkan kiriman SMS, WA, Facebook atau media sosial lain yang menyatakan bahwa harus begini begitu di bulan ini karena keutamaannya agung, maka jangan sekali-kali kita langsung menyebarkan. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta bila dia menyampaikan apapun yang dia dengar. Apa yang dia dengar langsung dia sampaikan. Apa yang masuk ke dalam telinga langsung keluar dari mulutnya. Orang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Muslim menyatakan pendusta. Kafabil mar'i kadziba. Dalam riwayat Muslim yang lain, kafabil mar'i itsman idza haddatsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa besar apabila dia menyampaikan seluruh di berita yang dia dengar tanpa cross check. Coba bayangkan. Jangankan mengatasnamakan Nabi SAW. Kita berbicara mengatasnamakan pejabat penting. Kalau di level desa, mengatasnamakan kepala desa. Disampaikan, oh, hei para warga, kata kepala desa begini, begini, begini. Para kepala desa tidak berkata begitu. Atau mengatasnamakan bupati atau wali kota. Atau apalagi gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Bapak presiden berkata begini-begini, padahal tidak. Itu tindakan kriminal bukan? Iya. Bisa dituntut enggak? Bisa dituntut. Dipenjarakan? Iya. Karena itu kejahatan. Mengatasnamakan orang lain. Umpamanya, kita ingin membuat aturan. Aturan ini tidak ada di negara kita. Tapi kalau aturan ini diberlakukan menguntungkan kita. Lalu kita bilang, Bapak Presiden menetapkan kepres, keputusan Presiden yang menyatakan begini, begini, begini. Untuk kepentingan kita, umpamanya setiap pedagang wajib setor ke RW setempat, kata RW umpamanya. Ada Pak RW di sini? Ini mah contoh. Kata Pak RW, Presiden menetapkan keputusan setiap pedagang wajib setor ke RW 5% dari penghasilan seharinya. Siapa yang tidak, maka akan dicabut izin usahanya. Mengatasnamakan presiden. Padahal presiden tidak berkata begitu. Dia bikin itu untuk keuntungannya sendiri umpamanya. Ini orang jahat tidak? Jahat. Bisa ditangkap? Bisa, laporkan aja ke polisi. Orang ini mengatasnamakan presiden. Di penjara? Iya, di penjara. Itu untuk urusan duniawi. Nah, yang kita bahas adalah untuk urusan akhirat, mengatasnamakan Nabi SAW, bikin syariat baru. Apapun motivasinya, termasuk iseng ajalah biar seru, gitu kan? Maka termasuk ke dalam orang yang diancam dengan ancaman neraka tadi. Pasti enggak orang yang menyebarkan hadis palsu itu masuk neraka? Pasti tidaknya, kita tidak berbicara itu. Karena kita mengkalkulasikan pahala dan dosa orang itu dengan amalan-amalan lainnya. Mungkin saja setelah dia menyebarkan hadis palsu di medsos, lalu dia tobat. Atau mungkin tidak tobat sampai matinya, tapi kebaikan-kebaikan jauh lebih banyak, nanti terhapus oleh kebaikannya. Atau yang lain-lain. Tapi yang jelas, perbuatan berdusta atas nama Nabi SAW adalah perbuatan dosa besar yang terancam dengan neraka. Ingat, kita sedang menghukumi perbuatan. Perbuatan tersebut haram, dosa besar, pelakunya terancam di dalam neraka. Jangan disimpulkan, Ustadz berarti memvonis semua yang menyebarkan itu ahli neraka. Enggak, itu salah, keliru. Kita hanya menghukumi perbuatan, bukan memvonis pelaku dari perbuatan. Perbuatan itu haram, dosa besar, terancam dengan ancaman neraka. Itu hadisnya sudah diterangkan. Itu penjelasan para ulama yang sudah dibeberkan. Jangan lantas disalahkan dalam hal menyimpulkan, disalah simpulkan. Ini orang sudah memvonis seluruh manusia masuk ke dalam neraka. Itu keliru. Orang itu salah dalam mengambil kesimpulan. Sekali lagi, kita tidak sedang memvonis pelaku dari sebuah perbuatan, tapi yang kita lakukanlah membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Hukumnya haram. Ini hadisnya. Pelakunya terancam dengan api neraka. Itu ya. Oleh karena itu, hadirin dan para pendengar, para pemirsa di mana saja Anda berada, hati-hati dalam menyebarkan apapun yang masuk ke dalam HP kita. Terlebih itu menyangkut agama. Kalau umpamanya kita sebarkan salah dan keliru, maka dosa akibat itu mengalir terus sampai ke alam kubur, walaupun kitanya sudah mati. Tapi keburukan yang kita sebar masih beredar di kalangan orang hidup, mempengaruhi orang yang masih hidup, dan diamalkan oleh orang yang masih hidup. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan di dalam Islam, satu amalan salah mengatasnamakan Islam. Nih Islam mengatakan begini, padahal tidak. Nih Islam menyuruh demikian, nih hadisnya, padahal tidak, hadisnya palsu. Siapa orang yang menunjukkan orang lain kepada satu amalan yang salah dalam Islam, fa'alaihi wizruha, dia memikul dosanya. Wa wizru man amila biha, ditambah dengan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut, tanpa mengurangi orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut. Orang yang mengikutinya, dia memikul dosa dia masing-masing, tapi kita yang awal menyebarkannya menanggung dosa mereka semua, tanpa mengurangi dosa mereka. Double, bukan double lagi, kalau double dua ya, tapi ini berlipat-lipat dosanya. Harus takut kita ya. Inilah dosa kedua yang terancam dengan ancaman neraka bagi para pelakunya, berdusta atas nama Nabi SAW. Bentuknya adalah menyampaikan hadis palsu atau hadis dhaif tanpa menerangkan kepalsuan dan kedhaifannya. Orang-orang yang cari masalah, itu saya juga menyampaikan hadis palsu itu dan hadis dhaif ini sedang dibicarakan. Iya, tapi yang kita jelaskan adalah menjelaskan kepalsuan dan kedhaifannya agar orang tidak mengamalkannya, agar orang tidak ikut menyebarkannya, karena mengamalkannya berarti membuat-buat syariat baru. Apakah hal ini berarti tidak boleh ibadah apapun di bulan Rajab? Ya tidak. Ibadah yang umum tetap lakukan. Tahajud silakan lakukan. Saum Senin Kamis silakan lakukan. Saum tiga hari pertengahan bulan yang disebut Ayyamul Bid silakan tetap lakukan. Duha, istikharah, suruk, rawatib itu mah biasa di bulan Rajab atau di luar Rajab, silakan lakukan. Yang terlarang adalah melakukan ibadah-ibadah yang spesial dilakukan di bulan Rajab berdasarkan hadis palsu tadi dan meyakini keutamaan-keutamaan yang diterangkan dalam hadis palsu tadi. Itu yang terlarang, itu yang tidak boleh. Jadi jangan salah menyimpulkan, oh kata Ustaz dilarang sholat, dilarang saum di bulan Rajab karena sebuah hadisnya palsu. Akhirnya tahajud ditinggalkan, rawatib ditinggalkan, hanya yang fardu saja, istikharah ditinggalkan, duha ditinggalkan. Salah, keliru ya. Silakan tahajud. Silakan saum Senin Kamis, silakan saum Daud, silakan saum tiga hari di pertengahan bulan, silakan duha, silakan syuruk, silakan sholat-sholat sunat yang biasa disyariatkan baik di bulan Rajab ataupun di bulan yang lainnya, tapi jangan amalkan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab yang didasarkan pada hadis palsu yang tadi diterangkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab. Dan kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Silakan Muzain. Nah Ustaz, syukran atas ilmu yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum semua para pendengar dan pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan kami berharap pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan tema di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada telepon yang masuk, kita angkat Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Kasbi di Tanjung Raja, Lampung Utara. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Saya mendengarkan di radio ini, radio biasa, radio transistor. Radio apa Pak? Radio biasa, radio transistor, radio merek Telefonik. Iya, silakan. Langsung ini Pak. Iya. Suaranya bagus ini di Radio Tarbiyah Sunnah ini. Daya pancarnya lumayan, alhamdulillah. Ini saya mau bertanya Pak. Silakan. Tapi di luar tema Ustaz, boleh ya? Iya, boleh. Sudah masuk. Saya pernah mendengar ceramah, katanya begini. Tahun 1924 runtuh Daulah Islamiyah di Turki setelah berjaya selama 14 abad katanya. Nanti katanya akan muncul lagi Daulah Islamiyah di permukaan bumi tahun 2024 katanya. Apa memang demikian Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tadi kurang jelas Bapak dari mana, namanya siapa, mohon maaf. Tapi pertanyaannya ketangkap insya Allah. Katanya runtuhnya kekhalifahan umat Islam tahun 1924. Di Turki, terakhir yang membubarkan kekhalifahan siapa? Kemal Atatürk. Dan sudah Allah azab di dunia dan diperlihatkan azab Allah di dunia ini juga. Siapa yang mengetahui kematiannya pasti akan mengetahui ngerinya kondisi kematian orang ini. Nah, nanti katanya tahun 2024 akan tegak lagi kekhalifahan. Apa betul? Pertama, bahwa nanti akan tegak lagi kekhalifahan alal manhajin nubuwah. Kekhalifahan al-khilafah alal manhajin nubuwah. Artinya kekuasaan kaum muslimin yang mencakup menguasai seluruh dunia di atas manhaj Nabi SAW benar. Nanti akan. Sebelum turunnya Dajjal, sebelum keluarnya Dajjal, sebelum turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Adapun tahunnya tidak diterangkan. Tidak dijelaskan apa betul 2024, jangan ngarang orang. Dari mana ngitungnya? Dari mana angka 2024? Apalagi 2024 itu sebentar lagi ya. Sekarang 2019, cuma 5 tahun lagi. Kalau saya sih tidak yakin dalam jangka waktu 5 tahun, di saat kondisi kaum muslimin seperti begini, 5 tahun itu bisa Allah anugerahkan kekhalifahan al-manhaj nubuwah di seluruh dunia, kalau saya tidak yakin. Karena khalifah itu adalah anugerah Allah kepada para ahli tauhid. Di saat seluruh kaum muslimin atau mayoritas kaum muslim dunia ahli tauhid, tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada bid'ah dalam masalah akidah, berkurang kemaksiatan, Allah anugerahkan kekhalifahan. Caranya, mekanismenya Allah atur sendiri yang sesuai dengan disesuaikan dengan keadaan di zaman tersebut nanti, ya. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Nah, akan tetapi angka tahunnya wallahu a'lam tidak ada penjelasan. Jadi wajib kita meyakini nanti ada kekhalifahan sebelum munculnya Dajjal. Jadi nanti sudah kita terangkan di dalam membahas fenomena akhir zaman yang kita bahas di mana? Di Masjid Pusdai di Bandung ya. Tentang fenomena akhir zaman. Nanti akan muncul peperangan besar antara kaum muslimin dan kaum Nasrani di satu pihak. Ini menyatu. Ini Islam dengan Kristen nanti menyatu, memerangi seluruh agama lain. Akhirnya menanglah kaum muslimin dengan Nasrani. Yahudi, Hindu, Buddha, ateis, semuanya kalah. Baru saja menang, kata Nasrani, hidup salib. Kata kaum muslimin, Allahu Akbar. Muncul lagi sentimen atau fanatisme agama dari masing-masing pemeluk agama ini. Dar lagi perang antara muslim dengan Nasrani. Menanglah kaum muslimin. Kaum muslimin jaya. Menguasai seluruh dunia. Tapi orang-orang yang tidak mau masuk Islam tidak dibunuh, tidak dihukum, tidak dipaksa. Kalau kamu enggak masuk Islam saya bunuh. Enggak, dibiarkan. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Orang enggak boleh dipaksa masuk Islam kalau dia enggak mau. Enggak boleh. Tapi biarkan. Dia ibadah dengan cara sendiri, biarkan. Tidak boleh dilarang. Awas kalau kamu ibadah dengan cara kamu di penjara. Enggak, silakan. Boleh. Dibiarkan. Tapi karena dia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, diberi perlindungan, jaminan keamanan, dia harus bayar apa? Biaya perlindungan, namanya jizyah. Atau bahasa kitanya upeti. Sesuai dengan kemampuan dia, enggak dipaksa. Enggak ditetapkan harus sekian, kalau enggak dibunuh, enggak. Sesuai dengan kemampuan. Islam tidak zalim. Setelah bayar upeti sesuai dengan kemampuan dia, seluruh haknya sama dengan hak kaum muslimin. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh disakiti. Tidak boleh dihinakan. Kalau dia dizalimi oleh seorang muslim, dia ngadu ke hakim, orang muslim itu bisa dihukum. Nabi SAW menyatakan, man adha zimmiyan faqad adhani. Siapa orang yang mengganggu, menyakiti kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan bayar upeti. Siapa yang mengganggu orang ini berarti dia sudah mengganggu aku, kata Nabi SAW. Dan oleh Nabi tidak dibiarkan. Haknya sama dengan seluruh kaum muslimin dalam urusan dunia. Ya. Nah, jadi seluruh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Saat itulah tegak khilafah alal manhajin nubuwah. Terus, boleh dikata kaum muslimin tidak lagi menemukan lawan yang sepadan. Manusia dengan agama lain sudah tunduk, patuh, taat. dan mereka merasa amat sangat aman berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Keadilan merata, keamanan terjamin. Mereka tidak merasa khawatir diganggu oleh orang yang agamanya berbeda. Enggak, aman. Tidak ada lagi lawan yang sepadan. Nah, setelah itu barulah Allah mengeluarkan Dajjal laknatullahi alaih. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan 1/3 dari curah hujannya. Kemaraunya jauh lebih panjang. Bumi menahan 1/3 dari apanya? Dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian tanah gersang. 2 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan 2/3 dari curah hujannya. Dan bumi menahan 2/3 dari tanam-tanamannya. Tambah kering, tambah gersang. 1 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan seluruh curah hujannya. Tak ada satu pun air hujan, 1 tetes pun yang turun. Dan bumi menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya. Kering, kerontang, sumur-sumur kering. Kemudian tanam-tanaman mati. Otomatis tanaman mati, binatang mati. Karena gak ada yang bisa mereka makannya. Tanaman mati, binatang mati. Gimana manusia? Kelaparan. Tanaman dan binatang kan sumber makanan manusia. Itu semua gak ada, apa yang bisa dimakan? Tanah? Enggak. Daun-daunan sudah gak ada. Nah, akhirnya kelaparan, kehausan di mana-mana. Sampai kata para sahabat, bagaimana kami makan dan minum saat itu ya Rasulullah, 1 tahun loh. Kata Nabi SAW akan mengenyangkan kalian tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Dengan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu mengenyangkan saat itu. Bayangkan, tidak ada makanan, tidak ada air, kelaparan, kehausan. 1 tahun setelah itu Dajjal muncul membawa air dan api. Yang kelihatan air sebenarnya api, yang kelihatan api sebenarnya air. Ditawarkan air ini kepada manusia dalam keadaan sedang apa? Kehausan. Kira-kira ada yang nyambut enggak? Banyak. Itulah fitnah Dajjal. Sehebat-hebat fitnah. Jangankan fitnah Dajjal. Sekarang orang oleh fitnah dunia. Ya. Tanpa terfitnah oleh dunia juga orang tetap bisa senang, bisa gembira, bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa makan dan minum. Apakah sekarang harus sejahtera itu harus meninggalkan agama? Tidak harus. Kita tetap bisa taat dan tetap rezeki dapat. Tapi walaupun demikian, demi dunia orang rela menjual agamanya. Sekarang ya, gak apa-apa, taulah ini dosa. Tapi dakumaha tuh, kan gitu. Gimana nanti akhiratnya? Sekarang aja senang dulu. Rebut kekuasaan, rebut jabatan, rebut pangkat, rebut dunia sebanyak-banyaknya. Mati gimana nanti? Kan sekarang sudah banyak terfitnah. Belum terfitnah oleh Dajjal. Bisa dibayangkan kalau Dajjal muncul, orang-orang yang cinta dunia akan berbondong-bondong. Kehebatan Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau menahan. Bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa menyuruh binatang-binatang untuk menghasilkan susu ataukah tidak. Datang Dajjal kepada satu kaum. Ikuti aku. Ikut, disejahterakan. Tiba-tiba daerah dia subur makmur. Hujan turun dalam jumlah yang cukup. Tidak kelebihan sampai banjir, enggak. Tidak kekurangan. Air melimpah, ya, sejahtera dunia. Datang lagi kepada suatu kaum, ikut aku. Enggak, apa yang terjadi? Itu tanahnya gersang. Rumput-rumput, tanam-tanaman pada mati. Binatang-binatang pada kurus, enggak menghasilkan susu atau daging yang bisa dibutuhkan. Menderita duniawi. Bayangkan, fitnah Dajjal luar biasa. Maka banyak orang yang menjadi pengikut. Nah, jadi Dajjal keluar setelah kaum muslimin tidak memiliki lawan sepadan dari kalangan manusia. Muncul Dajjal. Sudah kita terangkan, Dajjal tinggal hanya 40 hari. Setelah 40 hari, siapa yang turun? Nabi Isa kemudian membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Setelah Nabi Isa turun, Dajjal terbunuh. Ya, belum selesai itu masalah bagi kaum muslimin. Keluar siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Membunuh semua makhluk yang ditemuinya. Tidak ada yang bisa ngelawan. Pertama jumlahnya banyak. Yang kedua kuat-kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan serangan mereka. Nabi Isa juga nyingkir. Diperintahkan oleh Allah sembunyi di gunung. Sampai Ya'juj Ma'juj yang begitu banyak dan kuat. Dibinasakan oleh makhluk yang sangat kecil dan lemah. Apa? Belatung-belatung muncul dari tengkuknya, makan daging-daging mereka semua, bergelimpangan mati. Nah, setelah itu keluar Nabi Isa dan para pengikutnya, tidak ada tempat untuk yang bisa diinjak karena semuanya penuh oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Serpihan-serpihan dagingnya, tulangnya, darahnya berserakan, kotor, bau gitu ya. Lalu Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah. Allah kirim burung-burung. Ini bukan burung ababil. Tidak disebut burung apa. Menyambar sisa-sisa bangkai dan tulang yang ada. Dilempar ke lautan. Setelah itu Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Yang membersihkan, mengepel seluruh sisa-sisa darah dan serpihan daging yang ada. Bersih lagi. Nah, setelah itu baru Nabi Isa memimpin kehidupan kaum muslimin. Maka itu adalah saat paling membahagiakan seluruh manusia sejahtera. Seluruh manusia tidak ada yang menderita kekurangan. Seluruh manusia kebingungan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ditawar-tawarkan. Tidak ada yang mau menerima karena semuanya lebih. Disimpan di pinggir jalan, siapa tahu ada yang ngambil. Besoknya jadi dua. Karena orang juga nyimpen di sana, besoknya tambah banyak lagi. Itu di zaman Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa hidup memimpin manusia saat itu berapa lama? 7 tahun setelah itu, ya. Setelah itu wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Jadi manusia di dunia ini akan mengalami lagi 2 masa kepemimpinan yang sangat membahagiakan. Pertama di atas al-manhaj khilafah al-manhaj nubuwah. Para ulama menyatakan itulah saat ketika Imam Mahdi memimpin menjadi khalifah sampai keluarnya Dajjal laknatullahi alaih dan memerangi Dajjal sampai turunnya Nabi Isa, ya. Dan saat yang kedua saat di zaman Nabi Isa memimpin kaum muslimin setelah terbunuhnya Dajjal dan setelah musnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Demikian ya, wallahu a'lam bissawab. Terakhir bonus, silakan Muzain. Nah, Ustaz, syukran. Ini ada pertanyaan dari Cianjur, dari Abu Abdullah di Cianjur. Bismillah, Ustaz. Jika kita menyampaikan hadis dhaif yang dari sisi makna benar untuk memperkuat atau menjelaskan hadis yang sahih, boleh tidak? Ya, Abu Abdullah di Cianjur mungkin melalui radio dan TV Al-Bayan, ya. Boleh enggak memakai hadis dhaif? Ada 2, saya perlebar. Untuk menguatkan hadis sahih yang maknanya sama. Pertama itu boleh. Hadis dhaif tadi kalau terkuatkan isinya oleh hadis yang sahih atau oleh ayat Al-Qur'an, dalam ilmu mustalahul hadis terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Hasan karena dukungan hadis lain dan boleh dipakai. Hadis yang dhaif sanadnya, asal tidak dhaif jiddan, tidak dhaif bingit gitu, dhaifnya lemah, apa ringan, enteng, dan isinya selaras dengan hadis lain yang sahih, maka hadis dhaif tadi terangkat menjadi hadis hasan yang menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Boleh dipakai, boleh disampaikan. Kalau kita tahu hadis ini dhaif sanadnya tapi isinya terkuatkan oleh hadis lain, jadi terangkat menjadi hadis hasan, itu yang pertama ya. Kedua, ada orang berkata hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul amal. Benarkah? Iya benar. Tapi banyak orang yang salah faham. Apa salah fahamnya? Mereka menyatakan ini kan masalah fadailul amal, walaupun hadisnya dhaif boleh dipakai, kan gitunya. Itu dhaif, kalau palsu enggak boleh. Pertama itu. Yang kedua. Yang dimaksud hadis dhaif boleh dipakai dalam fadailul amal, maknanya adalah hadis dhaif yang menerangkan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Baik disyariatkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Contoh apa? Tahajud. Contoh apa? Duha. Contoh apa? Rawatib. Contoh apa? Saum Senin Kamis. Itu sudah disyariatkan melalui hadis yang sahih atau Al-Quran. Kalau tahajud Al-Quran. Ya, hadis sahih banyak ya. Tiba-tiba ada hadis dhaif menerangkan keutamaan tahajud. Contoh, siapa yang tahajud 40 malam berturut-turut, maka firasatnya enggak akan pernah salah. Hadis ini dhaif menerangkan keutamaan tahajud. Lalu kita percaya dan kita amalkan. Apakah mengamalkan hadis ini melahirkan amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Tidak, dia tetap mengamalkan tahajud. Dan tahajud dicontohkan enggak oleh Nabi? Iya, oleh Quran diperintahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya ayyuhal muzammil qum qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir dan seterusnya, ya. Jadi tahajud disyariatkan. Lalu ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini menerangkan keutamaan tahajud boleh dipakai. Boleh diamalkan karena mengamalkan hadis dhaif ini tidak melahirkan amalan baru yang tidak dicontohkan, enggak. Itu yang dimaksud dengan hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul amal. Adapun menggunakan hadis dhaif sebagai dalil pokok untuk melakukan sebuah amalan yang tidak disyariatkan, maka tidak boleh. Tidak ada ayat yang merintahkan amalan itu. Tidak ada hadis sahih yang merintahkan amalan itu. Tiba-tiba ada hadis dhaif yang menyuruh mengamalkan itu. Itu tidak boleh. Seperti tadi, sholat raghaib. Hadisnya bukan hanya dhaif, tapi apa tadi? Palsu. Tidak ada ayat yang menyuruh sholat raghaib. Tidak ada hadis sahih yang menyuruh sholat raghaib. Ada hadis palsu yang menceritakan hadis raghaib lalu diamalkan. Ini bukan mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail amal, tapi mengamalkan hadis dhaif untuk melahirkan amalan baru yang tidak disyariatkan. Maka ini tidak boleh. Ya. Demikian ya, waktunya sudah lebih dari yang semestinya. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.